Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Maka sebelum kita mulai, kita murojaah sedikit pelajaran kita yang lalu. Sudah terdengar gesekan-gesekan lembaran-lembaran. Sebutkan dua faedah iman kepada takdir yang disebutkan Syekh Rabi' hafizahullah taala. Anta. Naam, tafadhal. Apa faedah beriman kepada takdir? Yang keras. Irfa sautak, diangkat suaranya. Naam. Sambil berdiri biar lebih keras. Sambil berdiri biar lebih keras. Naam. Hatta asma' jawabak. Sampai ana dengar jawaban antum. Karir marrah ukhra, ulang. Naam. Engkau menginginkan surga, terus maka bagimu menuntut ilmu, ya, beriman. Naam. Yang pertama harus dipahami soalnya, ya. Apa di antara faedah kita beriman kepada takdir? Apa faedah iman kepada takdir? Kita beriman kepada takdir, yang baiknya maupun yang buruknya, faedahnya apa? Hah. Anta. Diulang, mengulang. Yang keras. Laki-laki harus keras. Bersabar ketika mendapat ujian. Enam. Tidak bersedih hati ketika mendapatkan musibah. Naam. Bersabar menghadapi apa? Ujian. Ahsan. Barakallahu fiik. Tidak sedih ketika datang ujian kepadanya. Tidak sedih yang berlebihan, gundah gulana, karena dia yakin itu merupakan takdir Allah yang sudah Allah putuskan. Faedah yang kedua. Naam. Kelas 2. Kanza, fadhal. Yang keras. Dia tidak sombong ketika mendapat kebaikan. Nah, seperti Kanza begini suaranya, Zen. Ya. Yeah. Dia tidak sombong ketika mendapat kebaikan, kebaikan apapun. Karena dia tahu itu bagian dia yang sudah Allah tentukan. Ini bagian saya, ini bagian fulan. Enam. Apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Farid. Apa maknanya Allah bersolawat kepada hambanya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Allah bersolawat kepada mereka yang bersabar. Apa maknanya bersolawatnya Allah di sini? Belakangnya langit. Ya Allah, bisurah, cepat jawab. Begini, begini, begini. Fadlan. Apa maknanya Allah bersalawat kepada hambanya? Ini enggak perlu dihafal, difahami. Ya. Yang seperti ini difahami. Enggak hafal pun bisa paham dan bisa menyebutkan. Ammar. Di hadapan para malaikat. Ahsan. Barakallahu fiik. Nuwasil insyaallah dari sana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pada pembahasan ayat yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam Al-Baqarah ayat ke 155 sampai 157. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ketika ditimpa oleh yang ditimpa dengan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Begitupun ketika seseorang yang bertakziah kepada saudaranya, jika ada yang wafat. Di antara ucapan yang diucapkan adalah lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Hanya milik Allah apa yang ia ambil, hanya milik Allah apa yang ia tarik, apa yang dia ambil. Walahu ma'ata, dan hanya milik Allah apa yang ia beri. Menarik, memberi, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma, dan segala sesuatu itu memiliki masanya masing-masing, memiliki ajal tertentu. Setiap sesuatu punya ajalnya, sudah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau berharap pahala. Enggak ada lain. Terus ketika engkau misalkan mau meratap, kita mau meratap, mau memecahkan piring misalkan, apa gunanya? Apa manfaatnya? Toh enggak berubah kondisi kita, malah bertambah parah. Seorang mukmin itu mukmin yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat tentang keutamaan orang yang membaca istirja. 6. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut sebagai ucapan istirja. 6. Ucapan istirja. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumallah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di mana Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahu Allahu min musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Ketika orang yang ditimpa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang hamba ditimpa sebuah musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku pada musibahku, dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Gantikan yang lebih baik darinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut atas musibahnya, dan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi hamba itu. 6. ditimpa musibah ini, ditimpa musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Apa yang lebih baik? Tentu Allah yang lebih tahu. Iya, Allah yang lebih tahu. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan, falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah yang bernama Abu Salamah, meninggal wafat, aku pun mengucapkan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca doa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku, kata Ummu Salamah, yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Yang sebelumnya Ummu Salamah enggak ada persangkaan atau kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminangnya. Enggak ada. Bahkan Ummu Salamah bertanya-tanya tentang dirinya, pada dirinya sendiri, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Dalam riwayat Ahmad disebutkan lebih lengkap lagi ceritanya ataupun kisahnya. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Abu Salamah datang kepadaku dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah kembali setelah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pulang kepada istrinya Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan surirtu bihi. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan yang membahagiakan diriku, kata Abu Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'. Tidaklah menimpa seorang pun dari kaum muslimin sebuah musibah. Tidak ada sebuah musibah pun yang menimpa seorang muslim, fayastarji', kemudian orang tersebut beristirja. Apa itu istirja? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inda musibatihi, ketika ditimpa musibah. Thumma yaqul, kemudian orang tersebut melanjutkan ucapannya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Illa fu'ila dhalika bihi, kecuali hal tersebut akan terlaksana untuknya. Allah akan beri dia pahala dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Pasti. Harus punya keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan, ia mengatakan, Fahafiztu dzalika minhu, aku pun menghafal dari Abu Salamah sabda Rasulullah tersebut. Suaminya pulang ke rumah bawa apa? Bawa hadiah. Apa hadiahnya? Kue. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu. Sebaik-baik hadiah. 6. Aku hafal dari Abu Salamah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dihafal. Falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah ini wafat, istarja'tu, aku beristirja'. Wa qultu, dan aku mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Berdoa Ummu Salamah. Thumma raja'tu ila nafsi, kemudian aku kembali meresapi diriku ini, kata Ummu Salamah. Wa qultu, min aina li khairun min Abi Salamah, dari mana aku dapat yang lebih baik dari Abu Salamah ini? Enggak kepikiran, ya. Siapa kira-kira yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sudah buntu mungkin akal pikirannya, mendapat musibah misalkan, musibah apapun yang menimpa Ummu Salamah, suaminya meninggal. Mungkin menimpa orang lain, musibah lain, pada hartanya, pada ininya, pada itunya, pada anaknya misalkan. Maka seperti Ummu Salamah ini, dia pikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Kemudian ketika selesai Ummu Salamah ini masa iddahnya, ya, ketika ditinggal suaminya, maka seorang istri punya masa iddah, di mana masa iddah itu tidak boleh apa dinikahi oleh orang lain. Ketika selesai masa iddahnya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Rasulullah datang kepada Ummu Salamah, melamar Ummu Salamah. Dilamar sampai beliau selesai dari ucapannya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bi alla yakuna bika raghbah. Wahai Rasulullah, bukannya aku ini tidak suka sama engkau. Bukannya saya ini mau menolak, kata Ummu Salamah. Walakinni imra'atun fiyya ghiratun syadidah. Namun aku ini seorang wanita yang memiliki kecemburuan yang tinggi. Saya ini orang, seorang perempuan yang cemburu. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri lebih dari satu. Naam. Fa khafu an tara minni shay'an yu'adzibuni Allahu bihi. Maka aku takut ketika nantinya engkau melihat pada diriku sesuatu yang akhirnya Allah mengazabku dengannya. Perkara yang mungkin membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dan lain sebagainya. Dia khawatir terjadi hal seperti itu. Karena kenapa? Dia menyadari Ummu Salamah radhiyallahu anha dirinya punya kecemburuan yang tinggi. Yang kedua kata Ummu Salamah, wa ana imra'atun qad dakhaltu fis sinni. Dan aku ini seorang wanita yang sudah masuk usia. Artinya apa? Sudah apa? Sudah lanjut usia, sudah menginjak usia lebih daripada yang lainnya, wanita-wanita yang ada, gadis mungkin. Usia saya sudah lumayan. Qalat wa ana dzatu 'iyalin, dan aku ini orang yang memiliki keluarga, punya anak. Siapa di antara anaknya Ummu Salamah? Hah? Siapa? Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya rabib? Anak bawaan istri. Ahsan. Murajaah akhirah ingat insyaallah. Naam. Qala faqala, menanggapi tiga hal ini Rasulullah menjawab. Qala, artinya Rasulullah tetap akan maju melamar siapa? Ummu Salamah. Faqala, amma ma dzakarti minal ghirati syadidah, adapun apa yang engkau sebutkan perihal kecemburuan, fasawfa yudhibuhallah azza wa jalla anki, adapun masalah kecemburuan maka Allah akan menghilangkannya dari dirimu wahai Ummu Salamah. Jangan khawatir. Qala wa amma ma dzakarti min as-sin, adapun apa yang kau sebutkan perkara usia, faqad asabani mithlu alladhi asabak, maka sungguh telah menimpa diriku apa yang menimpa dirimu, saya pun juga sudah lumayan usianya. Ya, diangkat menjadi rasul umur berapa? 40 tahun. Nah. Sudah lumayan usianya. Qala wa amma ma dzakarti minal 'iyal, adapun apa yang kau sebutkan bahwasanya engkau punya keluarga, punya anak. Nah. Fa innama 'iyaluka 'iyali, maka keluargamu keluarga saya juga. Keluarga engkau, keluarga saya juga. Saya akan ikut mendidiknya, saya akan begini. Dan ini yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, faqad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Setelah itu Ummu Salamah mengatakan, abdalanillahu bi Abi Salamah khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggantikan untukku pada Abu Salamah yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fadilah keutamaan ucapan istirja' ketika mendapati sebuah musibah. Dalam hadis tersebut, lebih dari itu, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, maka mereka inilah yang mendapatkan salawat Rabb mereka dan rahmatnya. Diberi salawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadu, dan mereka lah orang-orang yang diberi hidayah. Dikasih salawat, diberi rahmat, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kita lanjutkan ucapan Syekh Rabi hafizahullah taala. Fa hadza halul mu'min la yajza', maka inilah kondisi seorang mukmin tidak mendongkol hatinya, tidak berkeluh kesah, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus saya? Kenapa begitu cepat? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah. Dan terjadi pada sebagian orang seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita ketika mendapati musibah. Naam. Qala qad yahzan, hadza min tabi'atil bashar. Terkadang orang itu bersedih hati. Dan ini di antara tabiat manusia. Bersedih, menangis, mengeluarkan air mata, ini merupakan tabiat manusia. Di antara bentuk rahmat kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis ketika anaknya meninggal, yaitu Ibrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan rahmat. Naam. Qala lakin la yatasakhab. Namun bukan artinya dia tidak terima, dia murka, dia marah. La yatanakkaril qadar, tidak mengingkari takdir. La yaskhad ala qadarillah, dia tidak marah terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yasbir wa yahtasib, namun orang tersebut hendaknya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza yubashshiruhullahu hadhihi al-bushra. Oleh karenanya Allah memberikan kabar gembira dengan kabar gembira pada ayat yang telah kita baca, wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, dan seterusnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Keadaan seorang yang beriman haruslah seperti itu, perkara yang wajib untuk menahan jiwanya. Jangan sampai seorang mengatakan saya enggak mampu menahan ini. Saya enggak kuat. Saya begini, saya begitu. Dia keluhkan dirinya sebelum dia berusaha. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah itu sesuai kadar kemampuan hamba-hambanya. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin berat ujiannya. Semakin tinggi amal seseorang, semakin berat ujiannya. Maka syaitan yang menggoda orang di luar sama syaitan yang menggoda orang di dalam pondok yang belajar, mungkin lebih dahsyat godaannya. Orang yang belajar, ya beribadah, taat. Yang gak belajar mungkin gampang, gak perlu sulit-sulit. Yang belajar, yang tahu ilmu, ya, ini perlu ekstra syaitan untuk menggoda mereka. Ini dari syaitan godaannya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, apa betul orang ini ketika beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala diuji dengan ujian-ujian yang berat, dengan ujian-ujian yang berat. Terlebih bagi kita yang sedang mengamalkan amalan besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an atau asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, karena mereka lah yang paling tinggi imannya. Thumma al-amthal, kemudian yang mirip, dan kemudian yang mencocoki, meniru mereka, jalannya mereka. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya 2 kali lipat dibanding sakitnya yang dirasakan oleh umatnya. Begitu dahsyat sakitnya yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan khawatir, itu diantara tanda cintanya Allah kepada hambanya. Jangan khawatir. Berkata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, qalu inna lillah. Mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Artinya apa? Mamlukun lillah, dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liyamlikuna, Allahu yatasarrafu fi milkihi subhanahu wa ta'ala. La'tirad 'alaih. Allah yang memiliki kita, Allah yang merajai kita, dan Allah yang mengatur, yang mengendalikan kepemilikannya tersebut. La'tirad 'alaih, tidak ada yang bisa menentang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Raji'una ila Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yuthibuna in sabarna wa yu'aqibuna in sakhitna. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kita pahala jika bersabar, dan akan menghukum kita jika kita murka dan tidak terima terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal dikatakan inna lillah, kita ini miliknya Allah. La'tirad 'alaih, enggak ada yang bisa menolak. Wa inna ilaihi raji'u, dan kita akan kembali kepada Allah. Allah akan membalas kita dengan pahala jika bersabar, dan Allah akan menghukum kita jika kita tidak bersabar. Mau pilih bersabar atau murka, kembali kepada hamba tersebut. Adapun takdir Allah, la'tirad 'alaih, tidak ada yang bisa menentangnya. Itu makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pentingnya keterangan para ulama rahimahumullah. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin kita enggak tahu makna yang sangat mendalam dari kata tersebut. Tapi dengan adanya para ulama yang menerangkan, kita tahu bahwasanya inna lillahi itu mengandung makna ini. Wa inna ilaihi raji'un pun seperti ini maknanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-musibatu fil mali, al-musibatu fil nafsi. Musibah pada harta, musibah pada jiwa, ataupun musibah pada apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan kita, kita bersabar dan kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada mulkuhu yatasarrafu fihi, dan ini merupakan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengendalikan di kerajaannya tersebut, di kepemilikannya tersebut. Fi waladika wa fi zaujika fi malika, baik itu pada anakmu, pada istrimu, pada hartamu. Kita merasa itu punya kita, iya. Kita memiliki harta. Tapi yang sebenarnya memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma istri, anak, saudara, family, kakek, nenek, harta. Bukan cuma itu. Diri kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita ini yang kita bisa kendalikan kemana kita mau pergi, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mampu atas diri kita. Bahkan seorang hamba itu tidak merasakan kepemilikan di akhirat kelak atas dirinya. Ketika Allah jadikan anggota tubuh kita bisa berbicara. Ya. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara. Ya. Menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata manusia tersebut, bagaimana kau bisa berbicara? Kau bisa? Maka anggota tersebut mengatakan, anggota tubuh manusia itu mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah membuat kami bisa berbicara, sebagaimana Allah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Kita gak bisa apa-apa. Seperti itu kondisinya. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan tangan kita yang digerakkan kesana kemari, kekuatan kita. Itu Allah tundukkan untuk kita. Adanya gunung-gunung yang tenang kondisinya, lautan yang tenang kondisinya. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan apa-apa yang di langit maupun di bumi. Enggak carut-marut ke sana kemari. Kalau tidak Allah tundukkan, kita enggak akan bisa makan daging hewan-hewan itu. Kambing, ayam, sapi. Mereka itu Allah tundukkan untuk kita semua agar bisa dinikmati. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Taqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terjadi musibah itu engkau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La taquluha tahassuran. Jangan engkau mengucapkan istirja ini dengan rasa sangat menyesal. Begitu menyesali takdir tersebut, seakan-akan dia enggak percaya takdir. Di lafadznya, di ucapannya, di lisannya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatinya beda. Hatinya lain sama ucapannya. Taquluha radiyan biqada'illah. Maka seharusnya engkau mengucapkannya dalam kondisi ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, au sabiran muhtasiban, ataupun sebagai orang yang bersabar dan mengharapkan pahala. 6. Sedikit kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullahu ta'ala. tarju hadhil bushra allati basyaraka Allah biha. Hendaknya engkau mengucapkannya dalam kondisi ridha ataupun bersabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharapkan kabar gembira ini yang Allah beritakan kepada engkau dalam ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dipenuhi pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Berkata Imam As-Sya'di rahimahullah dalam tafsirnya, bighairi haddin wala addin wala miqdarin wa ma dzaaka illa li fadilati as-sabri wa mahallihi 'indallah wa annahu wa annahu mu'inun 'ala kulli al-umur. Naam. Kata As-Sya'di rahimahullah, bighairi hisab, tanpa hitungan, artinya tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa angka, tanpa suatu perkiraan apapun, dan tidaklah hal itu terjadi kecuali karena keutamaan sabar dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menolong atas setiap urusan kita. Sabar akan membantu kita dalam urusan-urusan kita, baik itu yang belajar, ya terlebih belajar, harus memiliki kesabaran yang tinggi. Bersabar atas kondisi, bersabar atas kawan, bersabar atas gurunya, bersabar atas apa-apa yang ia rasakan. Terkadang guru itu lembut padanya, terkadang guru itu membutuhkan tegas dan keras padanya. Maka engkau harus bersabar. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk kalian, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada kita semua. Guru itu terkadang ada kondisi-kondisi yang akhirnya mungkin tidak mengenakkan kita, atau mungkin adanya kekurangan pada guru kita. Engkau bersabar atasnya. Engkau bersabar atasnya. Karena tidaklah guru-guru antum, guru-guru kita semua, melainkan seperti kita juga, manusia biasa. Maka engkau harus bersabar atas segala apa, segala urusan yang kalian jalani. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan lupa, di sini juga terdapat pelajaran dari para ulama rahimahumullah untuk terus menghormati guru-guru kita. Menghormati mereka, berkata sopan padanya. Dan di antara adab kepada seorang guru adalah mendoakan mereka. Jangan engkau lupakan gurumu dalam doa-doamu. Kepada para masyayikh kita, kepada para ulama kita, kepada para asatidzah kita, jangan lupakan mereka, doakan mereka. Allahumma ighfir li'ulama'ina wa masyayikhina wa asatidzatina. Bahkan Allah mengajarkan untuk berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Dalam ayatnya Allah mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maka jangan sampai ada yang merasa benci kepada gurunya, benci kepada ustadznya, benci kepada pengajarnya. Jangan sampai sifat tersebut menjadi sebab hilangnya barokah ilmu kita. Karena mencintai guru merupakan adab seorang thalabul ilm, thalibul ilm. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.